إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah. Fa insyaallah taala kita akan kembali untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masih pada bab taubah, rujuk ilallah ta'ala. Taib min dambin fa'alahu, jadi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta ampunan dari dosa yang dia perbuat. Taib. Dan taubat ini keutamaannya teramat banyak untuk disebutkan. Cukuplah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, bahwasanya Rasulullah subhanahu wa taala teramat bahagia ketika mendapati hambanya bertaubat dari kemaksiatan dosa yang dia lakukan dari seseorang yang mendapati kembali binatang kendaraannya yang di atas punggung kendaraan tersebut terdapat ya perbekalan yang hendak dia pakai untuk melanjutkan safar. Amat bahagia Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahkan Allah cemburu apabila melihat seorang muslim dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Inna Allah ta'ala yagharu wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramallah. Sesungguhnya Allah itu memiliki sifat cemburu. Kapan cemburunya Allah? Apabila seorang mukmin itu mendatangi apa yang Allah haramkan. Ini Allah cemburu. Dan tidaklah seorang manusia melainkan dia pasti berbuat dosa, pasti. Ya, tidaklah seorang manusia melainkan dia pasti berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi orang yang ketika dia mendapati dirinya dalam keadaan melakukan maksiat atau dosa, dia segera kembali dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menyebutkan, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu pasti salah. Pasti melakukan kesalahan dan pasti melakukan apa? Kemaksiatan. Dan sebaik-baik daripada mereka adalah seseorang yang apabila melakukan kejelekan atau melakukan kesalahan tadi, dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang terbaik dari mereka. Taib. Kemudian kita akan lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang masih ada hubungannya dengan masalah taubat, yaitu hadis yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'idin Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id, nama beliau Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri, nisbah kepada tempat tinggalnya. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Dulu kata Rasulullah, ada kisah seseorang sebelum kalian. Ini kisah Israiliyat, kisah yang terjadi pada Bani Israel, kisah yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mauqif seorang Muslim, prinsip seorang Muslim ketika menyikapi kisah-kisah tersebut, tidak membenarkan, tidak pula menyalahkan. Jadi kalau kita dapati ada kisah yang datang dari Bani Israel, dan ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran, banyak disebutkan. Seperti sebagian mereka mengatakan bahwasannya tulang yang muncul di leher sang laki-laki itu karena apa? Sebab buah khuldi di antaranya. Ini dari kisah Israiliyat. Bagaimana kita seorang Muslim menyikapi perkara ini? Selama kisah-kisah ini tidak ditetapkan oleh Nabi, kisah-kisah ini tidak dibenarkan oleh Nabi, maka kita terhenti untuk membenarkan ataupun menolak. Kita hentikan seperti itu. Dan tidak boleh kita yakini sebagai suatu kebenaran. Dan tidak boleh pula kita yakini bahwasanya itu suatu kesalahan. Kita diamkan. Sekedar kita katakan kisahnya demikian dan ini kisah daripada Bani Israel. Kita sampaikan seperti itu. Ini mauqif para ulama dalam menyikapi kisah-kisah yang terjadi pada Bani Israel. Nah, kisah yang terjadi yang tersebut dalam hadis ini termasuk kisah yang terjadi pada Bani Israel. Akan tetapi kisah di sini kita benarkan. Kenapa? Karena Nabi SAW menetapkan dan mengisahkan kisah tersebut. Berarti Nabi menetapkan kisah tadi. Bahwasannya kisah tadi benar dan kita meyakini kebenarannya. Kata beliau, kana fi man kana qablakum, dulu ada seseorang sebelum kalian. Rajulun, seorang laki-laki, qatala 99 nafsan. Dia telah membunuh 99 nafsan, jiwa. Dia seorang pembunuh. Tidak hanya satu jiwa, dua jiwa, 99 jiwa dia bunuh. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi. Kemudian suatu saat, karena memang fitrah manusia itu terkadang diciptakan cinta hubbul khair, cinta terhadap kebaikan. Bagaimanapun bejatnya seseorang, suatu saat timbul penyesalan dalam hatinya. Suatu saat timbul pengen taubat dari perbuatannya. Taib. Karena fitrah manusia itu dengan yang namanya al-batil, kemaksiatan, itu sebenarnya benci. Sebenarnya tidak suka. Tetapi karena terkadang manusia itu terkalahkan dengan hawa nafsunya, akhirnya dia pun melakukan. Ya, kalau kita tanya kepada mereka peminum khamr, ketika kita tanyakan kepada mereka apakah minum khamr itu baik, mereka akan mengatakan ini jelek. Kalau bisa anak-anakku jangan sampai seperti aku. Ya, kata mereka. Mereka tahu itu jelek. Ya, dalam hati kecilnya membantah apa yang mereka lakukan. Seperti kisahnya seseorang ini, yang mana kejahatannya sudah di atas yang lain, membunuh 99 jiwa. Suatu saat dia menanyakan tentang orang yang terpandai di muka bumi ini. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard, yang paling terpandai di muka bumi ini siapa? Kata dia. Dengan niatan dia pengen bertaubat kepada Allah. Jadi kata para ulama, ahlul maksiat ini lebih dicintai daripada ahlul bid'ah. Pelaku kemaksiatan lebih dicintai, pelaku kebid'ahan lebih dicintai oleh syaitan dari para pelaku maksiat. Kenapa? Karena kalau pelaku maksiat itu ketika dia melakukan maksiat, dia tahu ini salah. Hati kecilnya menolaknya, tetapi terkalahkan dengan hawa nafsunya. Tetapi kalau ahlul bid'ah yang melakukan perkara-perkara yang sifatnya baru dalam agama, mereka meyakini bahwasanya itu benar dan tidak diharapkan kembali taubatnya. Bagaimana seseorang hendak bertaubat ya dengan sesuatu yang dia yakini bahwasanya itu kebenaran? Ya, sehingga ahlul maksiat dalam hal ini masih lebih baik daripada ahlul bid'ah. Bukan berarti kita boleh jadi ahlul maksiat, bukan. Ya, perbandingan kejelekan dengan kejelekan itu sama-sama jelek, cuman yang satunya lebih jelek dari yang lainnya. Jadi kalau kita katakan ahlul maksiat lebih baik, bukan berarti kita boleh bermaksiat. Taib. Fadulla ala rahibin. Kemudian orang tadi ditunjukkan kepada ahlul ibadah. Rahib ini ubad. Rahib ini seorang ahlul ibadah pada zaman itu, seorang pendeta. Kalau zaman itu ahlul ibadah, tidak seperti pendeta-pendeta zaman sekarang yang tugasnya adalah makan harta manusia. Taib. Tanpa hak. Dan anggapan manusia biasanya, kalau dikatakan siapakah yang paling alim di antara kalian, maka mereka akan mengatakan itu loh yang suka ke masjid, itu loh yang suka sholat, itu loh yang suka puasa. Gambaran mereka kalau yang dikatakan alim itu adalah ahlul ibadah. Dan ini pun ternyata sudah ada pada sejak dulu. Kalau dikatakan siapakah orang alim, maka mereka akan mengatakan itu loh yang tukang sholat, itu yang namanya alim, ulama. Sehingga mudah sekali kalau kita melihat daripada setiap mubalik yang mengatakan kepada alim ulama, maksudnya apa? Yang tukang sholat, yang tukang puasa, itulah yang dikatakan alim. Ya, indan nas, menurut mayoritas manusia. Pada zaman itu pun juga sama. Ketika seorang penjahat yang sudah membunuh 99 orang ini pengen taubat dan bertanya siapakah yang paling alim di muka bumi ini, ditunjukkan kepada mereka ahlul ibadah. Ya. Hanya beribadah tetapi enggak tahu ilmu. Fa'atahu. Maka penjahat ini mendatangi ahlul ibadah tadi. Faqala, kemudian dia bertanya, innahu qatala 99 nafsan, bahwasanya dia atau bahwasanya saya sudah membunuh sebanyak 99 jiwa. Fahallahu min taubatin, apakah masih ada pintu taubat untukku? Faqala la. Kata ahlul ibadah ini apa? Menjawab tidak. Ahlul ibadah yang tidak punya ilmu ini membahayakan. Taib. Jadi orang yang bodoh, yang hanya beribadah saja, tetapi dia tidak memiliki ilmu apakah itu benar atau salah, apakah ini halal atau haram, apakah ini boleh atau tidak, maka membahayakannya lebih banyak daripada memperbaikinya. Bedanya kalau orang yang berilmu, selain dia bisa menyelamatkan dirinya, dia bisa menyelamatkan orang lain. Tetapi kalau orang tidak berilmu, sendirinya mungkin selamat dengan ibadahnya, tetapi dia bisa membinasakan orang lain. Bagaimana hal itu terjadi? Ini kisahnya. Ketika seorang yang ingin bertaubat tadi bertanya kepada ahlul ibadah yang tidak punya ilmu, mengatakan apakah orang yang sudah membunuh 99 orang itu ada taubat? Dia mengatakan tidak. Ya, dengan kebodohannya dia mengatakan tidak, membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Jadi kalau kita bertanya kepada orang yang bodoh, ya, maka kita akan mendapatkan jawaban yang membahayakan diri kita. Ini kalau kita bertanya kepada orang yang bodoh. Berbeda kalau kita bertanya kepada orang yang berilmu. Ini bahayanya kebodohan. Selain membahayakan dirinya, membahayakan orang lain. Dia beribadah tanpa ilmu, ketika memberikan jawaban tanpa ilmu, dan itu membahayakan orang lain. Apa dan bagaimana gambaran membahayakan dirinya dan bagaimana gambaran membahayakan orang lain? Kita lanjutkan kisahnya. Faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Ya, karena dijawab tidak, penjahat sudah terlanjur membunuh banyak orang. Akhirnya dia mengambil pedangnya, dibabatlah, ya, ini kita menggunakan bahasa yang sedikit keras, dibabat kepala penjahat, dibabat kepala siapa? Ahlul ibadah ini. Genap 100 orang mati, dibunuh oleh penjahat tadi. Nah, buat apa saya hidup? Sudah jadi penjahat sesudah, ya, tidak usah jadi orang baik sekalian. Sudah niat pengen baik, tanya pengen taubat, ternyata nggak ada taubat, tambah. Ambillah pedangnya, kemudian dipenggalah, ya, kepala si obat ini tadi, genap menjadi 100. Siapa yang bahaya? Dirinya bahaya. Ya, orang bodoh ketika menjawab membahayakan dirinya. Taib. Dan membahayakan orang lain. Akhirnya ketika sebenarnya dia pengen baik, ketika jawabannya seperti itu, akhirnya bertambah jahatnya. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ard. Ternyata penjahat ini dalam hati kecilnya masih belum puas. Dia masih pengin bertanya siapa? Ya, di muka bumi ini orang yang berilmu. Fadulla 'ala rajulin 'alim. Kemudian dia pun ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang dia memiliki ilmu. Faqala. Kemudian penjahat tadi mengatakan, innahu qatala mi'ata nafsin. Fahal lahu min taubah? Sesungguhnya aku telah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada pintu taubat? Faqala na'am. Kata orang alim ini, na'am. Iya. Kalau kita sebagian mengatakan 100 jiwa. Ini banyak, enggak mungkin dia akan diampuni. Ya, kalau menurut teori akal kita seperti itu. Tetapi orang alim ini menjawabnya berbeda dengan akal teori kita. Dia mengatakan, na'am. Iya. Masih ada pintu taubat yang sangat lebar untukmu. Jangankan hanya membunuh 100, mungkin semua manusia yang kau bunuh di dunia ini, kemudian kau bertaubat kepada Allah, Allah masih lebar pintunya. Ya, maka disebutkan dalam hadis yang di awal di muka, ya, innallaha ta'ala yakbalu taubatal abdi malam yugorgir. Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menerima taubatnya seorang hamba seberapapun banyaknya dosanya, selama nafasnya belum sampai ujung tenggorokan. Sakaratul maut baru bertaubat. Ini enggak bermanfaat taubatnya. Atau disebutkan dalam riwayat yang lain juga, innallaha ta'ala yakbalu taubatal abdi qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala masih membuka pintu taubat bagi siapapun yang mau bertaubat sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Ketika itu sudah muncul tanda-tanda daripada apa? Kiamat kubro. Maka ketika itu tidak ada lagi pintu taubat. Jadi selama kita masih diberikan nafas, kita masih sehat dan belum tampak itu tanda-tanda kiamat kubro, maka pintu taubat terbuka dengan lebar. Nah, dengan inilah orang alim mengatakan, na'am, iya, masih dibuka pintu taubatmu dan masih lapang. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Siapa yang bisa menghalangi antara engkau dengan tobatmu? Intalik, kata orang alim ini, ila ardin kada wa kada. Selain dijawab dengan jawaban yang apa memuaskan, diberikan jalan. Ya, jadi kalau kita ditanyai atau dimintai nasihat, jangan hanya menjawab, berikan bimbingan kalau kita mampu. Taubatmu diterima oleh Allah. Dan kemudian berjalanlah engkau, berangkatlah engkau ke sebuah negeri sekian dan sekian, disifatkan negeri tersebut. Ya, di ujung sana namanya sekian. Fa inna biha unasan. Sesungguhnya pada sebuah negeri tadi ada manusia yang soleh. Ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Mereka itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Datangilah negeri mereka, kemudian ikutlah beribadah kepada Allah bersama mereka. Ditunjukkan jalan yang kedua. Tinggalkan, maksudnya teman-teman kamu. Jadi kalau kita ingin tobat dari sebuah maksiat, tinggalkan maksiatnya, kemudian tinggalkan para pelakunya. Jadi kalau kita ingin tobat dari sebuah maksiat, ya, tetapi kita masih bergaul dengan mereka, suatu saat nanti kita akan terjatuh seperti mereka. Taib. Nah, kalau kita sudah mengakui kalau kita pengin tobat dari sesuatu tetapi kita masih, ya berarti kita masih sejenis. Cuman kita mungkin insaf sedikit, suatu saat nanti akan masuk lagi. Ya, man jalas janas. Barang siapa yang duduk sejenis, man jalas janas. Kalau sejenis pasti duduk bareng. Kenapa? Ahlu ta'at tidak akan selamanya bisa bersama dengan ahlu maksiat. Tidak akan bisa. Ahlu maksiat tidak akan kerasan dengan ahlu ta'at, tidak akan kerasan. Demikian juga ahlu ta'at tidak akan kerasan dengan ahlu maksiat. Kita duduk dengan orang yang setiap hari minum khamr, sedangkan kita tiap hari baca Quran. Dia yang diceritakan khamr, saya tadi mabuk, sekian mabuk, saya beli sekrat. Dia bengong. Tidak punya bahan cerita untuk ikut nyambung. Kecuali apa? Ikut nyambung lagi. Dia minum, saya tadi juga minum. Nyambung akhirnya obrolannya. Kalau tidak, pasti tidak akan kerasan. Ya, akan bengong dia melihat ceritanya ahlul maksiat ini. Demikian juga ketika ahlu ta'at sedang cerita, ahlul maksiat bingung, tidak kerasan, apa ini? Dia akan pergi. Tetapi kalau kita sama-sama masih ahlul maksiat, akan kerasan. Ya, ahlul batil, ya, akan bersama jenisnya. Ahlu ta'at akan bersama jenisnya. Tidak akan bisa berkumpul yang beda jenis. Pasti akan berpisah. Ya, at-tuyur ma'ashkalihim taqo'. Ya, burung itu kalau sudah terbang akan mencari, ya, bangsanya. Kalau dari awal mungkin akan terbang bersama-sama, tapi kalau sudah sampai di atas akan mencari bangsanya. Ya, jiwa ini akan senantiasa mengikuti yang sejenis. Jenisnya kita ini apa? Lihat teman-teman kita. Selesai. Kalau kita ini jenis-jenis orang yang pengen kebaikan, pasti temannya pun orang-orang baik. Tapi kalau dalam hati kita ini ada jenis-jenis kejelekan, kita pun akan kerasan dengan orang-orang seperti itu. Jadi kalau kita pengen tobat dari sebuah kemaksiatan, selain kita tinggalkan maksiatnya, tinggalkan pelakunya. Berpindah kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Demikian juga disebutkan di sini. Ya, berangkatlah engkau ke negeri fulan. Di sana ada manusia yang soleh. Bergabunglah dengan mereka. Jangan bergabung kembali dengan teman-temanmu. Wala tarji ila ardik, kata alim ini. Jangan kau kembali ke negerimu. Fa innaha ardu su'in. Negerimu itu negeri jelek. Ya, komunitasnya komunitas orang-orang yang bermaksiat. Kalau engkau tetap di situ, engkau akan terjatuh kembali. Fantalaqa, maka mulailah dia mengikuti petunjuk ini. Hatta idza nasafa tariq, ketika dia sudah mulai berjalan dan hampir pertengahan, ya, meninggalkan desa yang jeleknya menuju desa yang baik tadi, hampir nasaf, ya, pertengahan jalan. Atahul maut, tiba-tiba dia mati. Ya, mati di jalan. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Turunlah malaikat rahmat dan malaikat adzab rebutan. Berselisih. Ya, jasadnya, arwahnya orang ini, siapa yang hendak memegangnya? Apakah malaikatur rahmah atau malaikatul adzab? Subhanallah. Sampai rebutan. Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikat pembawa rahmat mengatakan, ja'a ta'iban mukbilan biqalbihi ilallahi azza wa jal. Dia sudah datang dengan hati yang hendak dia persembahkan untuk Allah. Hujahnya malaikatur rahmah. Waqalat malaikatul adzab, berkata malaikat, ya, pembawa adzab, innahu lam ya'mal khairan qat. Bagaimana engkau katakan seperti itu? Dia belum pernah beramal sedikit pun. Baru mulai ngomong taubat, tengah jalan mati. Apa amalannya? Sehingga engkau lebih berhak daripada aku, kata malaikatul adzab. Sampai jadi rebutan. Subhanallah. Di sini saja ini sudah merupakan keutamaan bagi orang yang bertaubat. Hari ini kita taubat, nanti malam mati. Subhanallah, merebutan malaikatul rahmah. Apalagi kalau besoknya kita menjadi orang soleh, mati di atas kesolehan. Ini keutamaan taubat. Fa'atahum malakun fi surati adamin. Karena melihat kedua malaikat ini sedang berselisih memperebutkan arwah seseorang yang bertaubat yang mati sebelum dia beramal, datanglah seorang malaikat kepada mereka. Berbentuk jasadnya Bani Adam. Faja'aluhu bainahum, maka kemudian orang ini dijadikan sebagai hakim di antara mereka. Ai hakaman, suruh menghakimi. Mana yang lebih pantas? Faqala, maka malaikat yang berbentuk bersurah Bani Adam ini mengatakan, kisuma baina al-ardain. Kalau begitu, kalau kalian menjadikan aku sebagai hakim, coba kalian ukur tanah tadi. Tanah yang dia mulai berangkat dengan tanah yang tidak dia singgahi. Fa ila ayyatihi makana adna fahuwa lahu. Maka jarak yang terdekat ke tempat itu, maka dia termasuk penghuninya. Kalau jaraknya lebih dekat dengan desa yang tidak dia tinggalkan, berarti dia termasuk ahlul maksiat. Kalau tanah yang tidak dia tuju tadi mungkin lebih pendek, lebih dekat, berarti dia termasuk ahlul ta'ah. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati arad faqabadathu malaikatur rahmah. Subhanallah. Kemudian kedua malaikat ini mulai mengukur. Dari mulai dia melangkahkan kaki sampai dia mati tadi, diukur. Maka mereka mendapati orang ini lebih dekat kepada negeri yang hendak dia tuju. Kemudian diambil arwahnya oleh malaikatur rahmah. Ini termasuk keutamaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya bahwasannya seberapapun dosa yang dilakukan seorang hamba, kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima taubatnya. Ini kalau seandainya taib berhubungan dengan dia, dengan Allah. Tetapi kalau dengan hamba, dia berbuat jelek terhadap muslim yang lainnya, maka ditambah satu, kembalikan barang yang didolimi, barang yang dia ambil, barang yang dia na'am ambil dari saudaranya. Jadi kalau hubungannya dengan Allah ada tiga, meninggalkan, menyesali, dan bertekad tidak mengulangi. Ini kalau hubungannya dengan Allah. Kalau hubungannya dengan manusia tambah satu lagi, kembalikan. Kalau kita mengambil hak, ya saudara kita. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fi sahih, disebutkan dalam riwayat yang lain, lafadznya fakana ilal qaryati salihati aqrab bisibrin. Maka ketika setelah diukur, orang ini ternyata ke negeri yang soleh tadi lebih dekat satu jengkal. Faju'ila min ahliha, kemudian dijadikan sebagai penghuninya. Wa fi riwayatin fi sahih, disebutkan dalam riwayat yang lain, fa auhallahu ta'ala ila hadhihi antaba'adi wa ila hadhihi antaqarrabi. Allah mewahyukan kepada bumi ya yang dilewati tadi, wahai bumi, jaraknya jauh, jauhlah jarakmu. Akhirnya dari mulai tempat dia melangkah sampai dia mati dipanjangkan jaraknya oleh Allah, disuruh bumi tadi melebar. Dan jarak antara dia mati dengan desa yang dia tuju suruh menyempit jaraknya. Allah mewahyukan kepada bumi tadi. Waqala, kemudian Allah mengatakan, kisuma bainahuma, sekarang ukurlah antara dia berjalan tadi di awalnya sampai tempat dia meninggal, dari tempat meninggal ke tempat dia tuju. Fawajaduhu ila hadhihi aqrab shibrin faghufira lahu, maka mereka mendapati orang ini kepada desa yang tidak dia tuju satu jengkal jaraknya, dia diampuni. Baik. Wa fi riwayatin fana abi sadrihi nahwaha semakna. Ini diantara daripada keutamaan seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, fa fi hadza dalilun ala fawaid katsirah. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang sangat banyak. Minha, dari faedah yang kita ambil, kata beliau, annal qatila lahu taubatun. Sesungguhnya orang yang sudah terlanjur membunuh jiwa yang tidak ada haknya untuk dibunuh, maka dia masih ada pintu taubat. Wa dalilu dzalika fi kitabillah. Dalilnya hal itu adalah apa yang tertera dalam Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dosa satu-satunya yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni apa yang selain daripada itu. Selain daripada kesyirikan, apapun bentuk dosanya, Allah masih mengampuni. Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ayat ini dikhususkan seperti apa yang ditafsirkan oleh para ulama ketika seseorang mati di atas dosa tersebut. Jadi misalkan ada dua orang, satunya berbuat syirik, satunya berbuat maksiat. Maksiatnya gak tanggung-tanggung, membunuh. Sama-sama mati, belum bertaubat. Ya, keduanya sama-sama mati dan belum bertaubat. Apa ancamannya? Yang syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Yang membunuh jiwa tadi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah inginkan akan diampuni, kalau Allah inginkan akan diazab. Tetapi kalau kesyirikan bukan di bawah kehendak, langsung apa? Azab. Oh, tidak ada ampunan. Ini makna daripada ayat ini. Nah, terus bagaimana keadaannya orang yang berbuat syirik? Yang satunya berbuat maksiat dan keduanya sudah taubat di dunia ini. Sudah, kalau sudah bertaubat, hilanglah dosanya. Dosa syiriknya hilang, dosa maksiatnya juga hilang. Kenapa? At-taubah yahdimu maqablaha. Tahdimu maqablaha, taubat itu bisa menghancurkan segala perbuatan dosa yang dia lakukan sebelumnya. Jadi apapun yang kita lakukan daripada dosa, kalau kita bertobat akan gugur semuanya. Jadi ayat ini dikhususkan kepada mereka yang berbuat syirik dan mati belum bertobat. Demikian juga orang yang berbuat maksiat, mati belum bertobat. Kalau sudah bertobat maka gugur semuanya. Tahu? Yakni kata beliau, yaitu maduna syirki, selain daripada kesyirikan. Fa inna Allah yaghfiruhu idza syaa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa tadi apabila Allah berkehendak, dan ketika dia mati di atas dosanya tadi belum sempat bertaubat. Jadi dosa kesyirikan itu lebih besar dari dosa zina. Dosa kesyirikan itu lebih besar daripada membunuh jiwa. Mungkin kita ini kalau lihat berita, lihat koran, majalah, televisi, disiarkan di berita, ada seorang anak yang dia menzinai ibunya. Kita akan mengatakan betapa rusaknya moral anak ini. Akan tergambar dosa ini, dosa yang sangat. Tetapi ketika di sana kita melihat acara adat istiadat. Adat desa sempat kalau bulan suro nyembelih kerbau dikalapkan ke laut. Wah, ini kebudayaan yang perlu dilestarikan. Tidak terbersit bahwasanya dosa ini lebih jelek, lebih keji daripada dosa zina, daripada dosa mencuri. Tetapi karena jauhnya seseorang daripada pengetahuan mana itu syirik dan seberapa besar orang yang dia maksiati, akan menganggap yang pertama tadi dosa yang sangat besar dan yang kedua itu bahkan kebudayaan yang perlu dilestarikan. Ya, kita tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Ya, Tuhan kita, pencipta kita. Jadi kalau kita berbuat maksiat, jangan dipandang kecilnya maksiat, pandanglah betapa besarnya orang yang kita maksiati. Hak Allah dengan hak manusia, lebih besar hak Allah. Ya, kalau kita berbuat dosa kepada Allah, tentunya lebih besar nilainya daripada sekedar kita berbuat dosa kepada manusia. Sehingga perbuatan syirik ini perbuatan yang menempati posisi pertama, dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau dia mati di atas kesyirikannya. Tapi kalau dia sudah bertaubat, dulunya dia seorang dukun, kemudian tahu ilmu dukun itu ya adalah ilmu yang sesat, dilarang dalam Islam, ilmu syirik, dia taubat, saya akan tinggalkan semuanya. Kemudian dia mati setelah taubatnya, insyaallah ta'ala dia akan mendapatkan ampunan dan mendapatkan jatah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau. Wa dzakara an Abdullah ibn Abbas, disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, annal qatila laisa lahu taubatun, bahwasannya orang yang membunuh jiwa tidak mendapatkan taubat. Li'annallaha yakul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yaktul mu'minan muta'amidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya membunuh aparat teroris, membunuh satu mukmin, jangan dua, jangan tiga, satu mukmin dengan sengaja. Ini juga ayat ini bantahan yang jelas ya bagi kaum khawarij, ya kaum teroris yang mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin, yang mereka meledakkan bom di tempat-tempat yang mereka anggap tempat maksiat, kata mereka. Ini ayat yang jelas bagi bantahan mereka. Satu mukmin dia bunuh dengan sengaja. Fajaza'uhu jahannam, balasannya yang pertama jahannam. Khalidan fiha, yang kedua kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, yang ketiga Allah murka padanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu adzaban adzima, dan Allah sediakan baginya azab yang besar. Jahannam kekal, murka, laknat, dan azab yang besar. Lima balasan satu mukmin. Bagaimana kalau dia ledakan bom kemudian sekian puluh mukmin mati? Ya. Thayyib. Walakin, kata beliau, akan tetapi ma dzahaba ilaihi jumhur, apa yang dipegang oleh pendapat jumhur, mayoritas para ulama, huwal haq, itulah yang benar. Wa ma rawa an Ibnu Abbas, dan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, fa innahu yumkinu an yuhmala ala annahu, bisa jadi dimungkinkan, ditakwilkan kepada laisa lahu taubatun bin nisbati lil maqtul, tidak ada taubat ya bagi orang yang dibunuh. Ya laisa lahu taubatun bin nisbati lil maqtul, tidak ada taubat bagi orang yang terbunuh. Dua orang bunuh-bunuhan muslim semuanya, satunya terbunuh duluan ya mati, belum sempat taubat terbunuh mati. Mungkin untuk inilah yang diinginkan. Jadi kalau ada dua orang muslim ya, hanya karena mungkin rebutan dunia sampai bunuh-bunuhan, yang dibunuh juga neraka, yang membunuh juga neraka. Loh, kenapa yang dibunuh kok neraka? Harusnya yang membunuh kan? Dua orang misalkan berkelahi, satunya membunuh. Al-maqtul finnar wal-qatil finnar. Ya, yang dibunuhnya masuk neraka, yang membunuhnya juga masuk neraka. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Harusnya itu yang dimasukkan neraka itu bukan yang terbunuh, tetapi siapa yang membunuh? Kata para sahabat. Ah, tapi apa jawaban Nabi? Apa jawaban Nabi? Li'annal maqtul lahu niyatun an yaqtul. Karena yang terbunuh tadi juga punya niat untuk membunuh, cuman dia terbunuh duluan. Ya, kalau dia misalkan masih hidup pasti dia akan membunuh. Jadi sama-sama masuk neraka. Kalau yang membunuhnya ketika sebelum matinya belum taubat, tapi kalau dia sudah taubat insyaallah ta'ala akan diampuni dosanya, tetapi dia tetap masuk neraka. Taib. Kisah dua orang yang saling membunuh semua masuk surga. Ada. Bagaimana gambarannya? Seorang muslim yang berjihad memperjuangkan agama Allah, perang melawan orang kafir. Di medan jihad terbunuh muslimnya. Orang kafir yang membunuh sebelum mati masuk Islam, tobat. Matinya pun dalam keadaan muslim. Yang dibunuh surga, yang membunuh juga surga. Taib. Ini gambaran dan disebutkan dalam hadis pula. Paham ya? Gambaran yang kedua. Jadi kata jumhur mentakwilkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya orang yang membunuh itu enggak masuk surga, mungkin dibawa kepada orang yang terbunuh yang mana dia tadi niatnya pengen membunuh tapi terbunuh duluan. Wa dzalika li'anal qatil idza qatala ta'allaqa fihi salasatu huquq. Karena orang yang membunuh, apabila dia membunuh, maka dia berhubungan dengan tiga hak. Jadi jangan macam-macam. Ya, jangan macam-macam dengan nyawa seorang muslim. Oh, bahaya. Mendzalimi saja, menyakiti hatinya saja tidak boleh, apalagi sampai membunuh. Kalau menyakiti hatinya saja tidak boleh, yang di atas daripada itu tentunya lebih diharamkan. Orang yang membunuh seorang muslim, hak yang pertama adalah haknya Allah yang dia langgar. Yang kedua adalah haknya orang yang dia bunuh. Yang ketiga adalah haknya wali, orang tua, orang yang dia bunuh. Haknya antara dia dengan Allah cukup dengan taubat. Haknya dia dengan Allah cukup dengan taubat. Ya Allah, saya taubat. Selesai. Haknya dia dengan Allah, tapi masih ada dua taubat. Nah, terus oh, yang sudah mati bagaimana? Taib. Ini hak. Ya, yang kedua. Hak yang kedua ini diserahkan kepada walinya. Pengennya apa? Kalau walinya pengen kisos, ya, pokoknya saya enggak rela kecuali membunuh pembunuhnya. Maka dia harus rela untuk dibunuh karena kisos. Atau kalau misalkan sudah saya ampuni, tetapi saya pengin diyah. Pengin hukum denda dengan membayar diyah. Kalau dulu pada zaman Rasul, diyahnya satu orang 100 unta. Sekarang berapa? Miliar 100 unta. Kalau satu unta misalkan 30 juta, 40 juta. Kalau 100 onta berapa? Kalikan. Ya. Ini saking mahalnya nyawa seorang muslim. Jadi tidak sembarangan seseorang menumpahkan darahnya kaum muslimin dengan alasan yang tidak jelas. Amma haqqullah, kata beliau, adapun haknya Allah, fala syak, maka tidak ragu, annallaha yaghfiruhu bitaubah, Allah ampuni dengan taubat. Taib. Wa amma haqqul maqtul, adapun haknya orang yang dibunuh, fa inna taubatal qatil la tanfa'uhu wa la tu'dhiyahu haqqah. Ya, karena haknya orang yang dibunuh tadi, tobatnya dia kepada Allah itu tidak bermanfaat bagi haknya dia. Dan tidak pula menunaikan haknya dia. Terus bagaimana? Kita baca di sini, li'annahu mata wa la yumkin wusul ila istihali aw tabarru. Karena dia sudah terlanjur mati, enggak mungkin kita gali kuburnya, tolong maafkan saya. Enggak bisa. Ya, sudah terlanjur mati. Tidak cukup. Jadi orang yang sudah terlanjur membunuh tidak cukup tobat kepada Allah. Tidak cukup. Ya. Tetapi masih ada dua hak yang harus dia tunaikan. Haknya orang yang dia bunuh. Kalau bisa dibangunkan, bangunkan. Saya minta maaf. Kemudian mati lagi. Kalau bisa. Oh iya. Karena dan itu tidak mungkin. Oh iya. Fahadha huwa alladhi yabqa mutaliban bihil qatil. Inilah yang sangat membahayakan. Itu yang masih ada pada si pembunuh sampai nanti pada hari kiamat. Walaupun dia sudah bertobat kepada Allah dan Allah terima taubatnya, tetapi orang yang dia bunuh tadi masih punya hak kepada kita. Misalkan masih punya hak kepada yang membunuh sampai nanti hari kiamat. Wa idza kana yaumal qiyamah, kalau sudah nanti hari kiamat ditegakkan, dua orang dipertemukan. Yang membunuh dan yang dibunuh dipertemukan. Sebagian hadis mengatakan, tanyakan kenapa dia membunuh fulan, alasannya apa. Tetapi kalau sudah bertaubat, fallahu yufsilu bainahum, Allah yang akan memutuskan di antara mereka. Kalau misalkan taubatnya ini benar-benar salihah, taubat yang nasuha, taubat yang benar-benar, Allah akan na'am ampuni keduanya. Wa amma haqqu auliya'il maqtul, adapun untuk walinya yang dibunuh, li'anna fa'innaha la tasihhu taubatul qatil hatta yusallim nafsahu ila auliya'il maqtul. Jadi kalau kita ingin taubat dari pembunuhan, selain kita taubat kepada Allah, kita harus mendatangi walinya, menyerahkan diri kita. Oh iya, menyerahkan diri kita. Wa yuqirru bil qatli, dan mengakui sayalah yang telah membunuh ya keluarga. Misalkan, wa yaqulu anal qatil, akulah si pembunuh tersebut. Wa ana baina aydikum, dan aku di hadapan kalian. In syi'tum uqtuluni, kalau kalian pengin kisos, kalian bunuh ya dengan balas bunuh. Wa in syi'tum khududiyah, kalau pengin ambillah tebusan. Kalau di Indonesia ini sangat enak, membunuh cuma di penjara. Ya, masih dikasih makan lagi. Thayyib. Harusnya ya, kalau kita pengin apa namanya? Membikin ya geter yang setelahnya, bunuh, kisos sesuai dengan syariat Islam. Sehingga ketika orang pengin melakukan yang setelahnya, takut dulu, waduh, nanti kalau saya bunuh saya dibunuh ini. Akhirnya apa? Takut duluan. Nah kalau misalkan orang yang membunuh cuma di penjara, bahkan di penjara malah ditakuti. Kenapa masuk penjara? Saya membunuh. Wah, orang malah takut yang lainnya. Kalau kamu menjara apa? Nyolong ayam. Wah, dia dipukuli di penjara. Nyolong ayam di penjara, malu-maluin. Ya, kalau saya penjara, saya ini membunuh sudah 5 orang, makan disegani sama preman napi yang lain. Tapi kalau masuk penjara nyolong ayam misalkan, ya mungkin dia dipukuli lagi di situ. Ya, karena dia mungkin dianggap sebagai apa namanya? Preman rendahan. Nah ini akan tambah seorang memberikan apa dorongan untuk melakukan perkara yang keji tadi, membunuh tadi. Ya kalau misalkan bunuh langsung tembak di depan napi, der mati. Wah, mereka akan gemeter sudah. Waduh. Nah, yang pengin melakukan ketika teringat seperti itu, waduh, hati-hati, jangan. Nah seperti itu. Demikian juga ketika apa syariat Islam ini ditegakkan, ini akan memberikan dan mengurangi nilai kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Contoh misalkan zina. Ya, orang yang zina, ya pemuda atau pemudi yang belum muhsan, sebelum menikah kemudian zina, dicambuk satu kali di hadapan masyarakat. Ya, dihadapkan, dipertontonkan di depan mereka. Dia sendiri akan merasa ketakutan, yang pengin, yang melihat, waduh, ini kalau saya zina, kalau seperti ini nanti bagaimana ini? Orang akan sudah geter duluan sebelum bermaksiat. Ya, kalau sekarang zina malah dinikahkan, enak. Akhirnya banyak seperti itu. Inilah keunggulan Islam di dalam memberikan hukuman. Di selain memberikan rasa takut pada pelakunya, juga memberikan rasa takut kepada orang yang belum melakukan. Ini indahnya Islam. Berbeda dengan hukuman yang dilakukan oleh manusia, seakan-akan kayaknya adil. Ada suatu saat, ya ceritakan Syekh Utsman, ada seorang wallah alam ini dari Islam atau bukan. Disebutkan bahwasannya seorang pencuri yang melebihi rubuk dinar, seperempat dinar. Seperempat dinar itu nilainya mungkin sekitar, kalau di sana seperti 4.000, kalau di sini seperti 500.000. Itu potong tangan. Ketika dia mendengar hadis ini, dia mengatakan, waduh, Islam ini kejam sekali. Masa cuma nyolong segitu jadi potong tangan, katanya. Padahal potong tangan di sini apa? Hikmahnya besar. Untuk dia akan merasa malu seumur hidup. Kenapa? Waduh, gara-gara mencuri ini kayak. Jangan, kamu jangan-jangan mencuri. Orang yang pengen mencuri, wah takut juga. Waduh, potong tangan ini. Akhirnya pengen lakukan, ngeri duluan. Akhirnya enggak jadi. Syariat Islam bagusnya. Suatu saat orang ini diuji oleh Allah, dicuri sendalnya. Sendalnya harganya murahan. Kalau di sini mungkin sendal swalu yang paling murah. Dicuri sama orang. Wah, kurang ngajar orang ini, kalau ketemu saya potong lehernya. Subhanallah. Ngomong syariat Islam dipotong tangan katanya kejam, giliran sendalnya dicuri yang hanya sendal murahan, apa ngomongnya? Kalau ketemu saya potong lehernya. Subhanallah. Paham dah ini? Ngomong kalau syariat Islam itu katanya kejam, bengis, masa enggak tahu rahmah. Potong tangan cuma mencuri misalkan rubuk dinar. Giliran sendalnya dicuri yang harganya sewalo, sendal berapa? Apa ngomongnya? Udah itu kalau ketemu dipotong saya lehernya. Ya, seakan-akan apa? Dia itulah yang lebih hikmah daripada Islam. Kenapa? Karena bukan miliknya. Kalau milik orang lain walaupun udah enggak usah diampuni, kalau miliknya yang dicuri, wah sudah semuanya keluar ucapannya. Kalau ketemu gebuki saja. Kalau ketemu potong lehernya, wah macam sendal yang dicuri. Nah, ini. Taib bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu hukum yang maha adil. Naam, di mana semua apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ataupun sunnah-sunnah Rasulnya ini merupakan di sana ada hikmah yang tersembunyi. Tentunya kita sebagai muslim taslim kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hidup di dunia ini hidup dengan tenang, hidup dengan keyakinan dan kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala membawa amalan yang saleh insyaallah taala wallahu taala alam shawab. Kulihal, sebelum kita jawab secara tafsil, yang jelas adab kubur itu ada dan hak itu saja. Ini yang perlu kita yakini. Adapun setelahnya daripada itu, rincian-rincian bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini pengetahuan kita secara detailnya tahu alhamdulillah, enggak tahu pun enggak begitu berpengaruh masalah apa akidah kita. Yang perlu kita pegang adalah adab kubur itu benar. Siksa kubur itu benar. Nah, adapun yang ditanyakan tadi, bagaimana seseorang yang bermaksiat kemudian dia mati, dia masih apa namanya? Apakah dia masih mendapatkan siksa ketika dia sudah menjawab tiga pertanyaan tadi? Ini apa nama keadaannya lain? Ketika dia bisa mendapatkan, dia bisa menjawab pertanyaan ini, kemudian dia masih ada dosa di sana yang dia lakukan, maka ini tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Adapun mungkin di kubur dia akan lolos dari siksa kubur. Adapun dosa misalkan dia membunuh tadi, nanti di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan dia sudah bertobat dengan tobat yang jelas, apa? Dia akan selamat. Tetapi kalau ketika mati dalam keadaan masih membunuh, nah di sini juga dipertanyakan, orang ini beriman enggak? Kok membunuh? Nah, seperti itu. Sementara orang yang bisa menjawab ketika ditanya man robbuk, siapa robmu, siapa nabimu, siapa Islam, ya dia tidak akan apa namanya membunuh. Kenapa? Kalau dia mengakui di sana Islam, mengakui di sana nabi, mengakui di sana robnya Allah, Allah melarang untuk membunuh, nabi melarang untuk membunuh, syarat Islam juga melarang untuk membunuh, dia tidak akan mungkin bisa menjawab ketika itu. Seperti itu. Kalaupun bisa menjawab, tetap dia akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Nah, kemudian yang kedua tadi, apakah seorang yang muwahhid masih mendapatkan adab kubur? Itu saja. Sementara dia berbuat maksiat. Naam. Seorang muwahhid dia akan masih bisa mendapatkan adab kubur kalau dia tidak selamat dari dua perkara. La yastanji minal baul wa yamshi bin namimah. Kalau dia bertauhid tetapi terkadang terlena tidak bersuci dari buang air kecil. Walaupun dia bertauhid, tetapi kalau dia tidak bersuci dari buang air kecil, dia akan mendapatkan siksa kubur. Atau dia suka namimah, suka mengadu domba, suka mengadu domba. Pergi ke fulan, dia mendengarkan fulan tadi ngomong apa, gini. Alan tuh gini. Dia datang ke Alan. Tadi si fulan ngomong kamu gini. Akhirnya ini sama ini, yang tadinya nggak ada apa-apa, akibat sebab si namam ini jadi bermusuhan. Dengan catatan apa? Dia pengen kejelekan sebenarnya. Dia pengen kejelekan, bukan sifatnya untuk apa namanya, memperingatkan dari kejelekannya. Beda memperingatkan dari kejelekan dengan niat untuk mengadu domba. Ini lain. Ya, kalau kita niat kita berhati-hati dari fulan. Dalam keadaan apa, jangan sampai apa namanya kejelekan fulan, kejelekan yang kita apa nama peringatkan ini kemana-mana. Ini boleh. Misalkan ada orang yang mencuri, awas itu ada pencuri. Jangan ngomong itu pencuri. Kamu ngadu domba nanti, enggak bisa. Itu harus ada perampok. Sudah diem saja, enggak apa-apa ngerampok. Nanti kalau kamu ngomong itu perampok, nanti kamu ngadu domba. Enggak boleh seperti ini. Kenapa? Kita memperingatkan sifatnya fulan demikian agar supaya manusia berhati-hati dari fulan ini. Dan ini bukan namam. Kalau namam ini apa? Naklul kalam ala jihatil fasad. Dia sengaja menukilkan ucapan-ucapan ini ada keinginan, pengin merusak hubungannya. Nah ini, jadi yang pertama apa? Tidak beristinja. Yang kedua apa? Ketika dia namam masih mendapatkan takbur walaupun dia bertauhid. Wallahu ta'ala alam sawab. Hadisnya ada. Jadi ketika Nabi marra bi qabrain, beliau lewat pada dua kuburan. Ya, kemudian Nabi mengatakan yang maknanya bahwasanya Nabi mengatakan mayit dalam kedua kuburan ini diadab. Ya, kata beliau ahaduhuma la yastanji wal akhar yamshi bi namimah, yang satunya tidak pernah istinja kalau buang air kecil atau buang besar, yang satunya lagi apa? Tukang namimah, pengadu domba. Kemudian dia tancapkan ya apa namanya? Pohon yang masih basah kedua kubur tadi, menunjukkan dua kubur ini seorang muslim semuanya. Ditancapkan apa namanya? Pohon. Jadi kalau kita melihat di pesarian-pesarian kuburan itu ada pohon-pohon kamboja itu, dengan anggapan apa? Kalau ditancapin pohon nanti yang mati itu akan terasa dingin. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Itu khususnya Nabi. Walaupun kita siram tiap hari setengki, ya kalau dia diadab, diadab. Ya percuma. Kalau kita tanami pohon beringin sampai besar, ya diadab, diadab. Maka ini sebagian kekhususan Nabi. Bahwasanya menancapkan pohon di kuburan itu adalah kekhususan Nabi. Bisa meringankan adab penghuninya. Selama pohon ini belum kering. Ini menunjukkan dia itu seorang yang bertauhid, tetapi tadi dia punya dosa yang mengharuskan dia untuk diadab di kubur. Wallahu ta'ala alam sawab.